yang sebelum ini kita pelajari apa yang disampaikan oleh Abu Sa'ad oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kehidupannya bersama Nabi SAW di awal-awal Islam. Khutbah ini diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in yaitu Khalid ibn Umair al-Adawi. Khalid ibn Umair al-Adawi atau mungkin dia dari generasi tabi'in. Dari generasi tabi'in Abu Humaid Khalid bin Umair al-Adawi rahimahullahu ta'ala. Utbah bin Ghazwan memulai khutbahnya dengan pujian-pujian kepada Allah. Fahamidallah wa asna alaih. Fahamidallah wa asna alaih. Kemudian summa qala amma ba'du. Ia mengatakan setelah pembukaan pujian-pujian dan sanjungan untuk Allah, dia mengatakan amma ba'du. Lalu isi khutbahnya, fa inna dunya qad adhanat bi surmin wa wallat hadza'a. Sesungguhnya dunia ini, kata beliau, telah mengumumkan atau telah menyampaikan bahwa dia tersisa sedikit. Adhanat menandakan ya bahwa dia bisurmin, yang tersisa darinya sedikit. Ya. Wawallat hadza'a, dan dia berpaling pergi dengan cepat. Ya. Berpaling dan pergi dengan cepat. Ini kenyataan yang disampaikan oleh beliau, dan ini ribuan tahun yang lalu. Ya, masih di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kejadian ini, dan kita sekarang sudah berada pada tahun 1444 Hijriah. Saat itu Utbah menyampaikan bahwa dunia ini mengumumkan bahwa dia tersisa sedikit. Ya. Adhanat memberitahukan bisurmin tentang berakhirnya dia, tanda-tanda berakhirnya dunia, dan dia pergi menjauh dengan segera. Wawallat hadza'an, hadza' bisur'ah, dengan cepat. Ya. Itulah perputaran waktu sekarang ini. Ya. Yang tidak terasa oleh kita. Wa lam yabqa minha illa subabah kasubabatil ma atau kasubabatil ina. Tidaklah tersisa dari dunia ini melainkan seperti sisa yang sedikit dari air di dalam wadah, di dalam bejana. Ya. Itulah sisa perumpamaan sisa dari usia dunia, yaitu al-baqiyatul yasirah, yaitu bagian yang sedikit yang tersisa di dasar bejana atau di dasar cangkir. Ya, di sebuah wadah yang tersisa dari air di dalamnya itu di permukaannya saja, umpama tetesan-tetesan. Ya. Kalau dia dituangkan, dia turunnya bukan aliran tetapi tetesan keluarnya. Itulah perumpamaan yang tersisa dari dunia ini menurut Utbah ibn Ghazwan 1400 tahun yang lalu. Ya, 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian yatasabbuha sahibuha. Sisa air yang dalam cerek, dalam cangkir, dalam bejana tadi yang diupayakan oleh peminumnya untuk dituangkan agar dia masih mendapatkan sisa tersebut. Ya. Bagaimana yang di dalam cangkir itu kering atau tidak tersisa kecuali dimanfaatkan, seperti itu pula lah kita di dunia ini. Di akhir-akhir masa hidup, masa dunia, pemilik atau orang-orang yang hidup di akhir zaman itu mengambil sisa-sisa air tadi. Ya. Mengambil sisa usia dunia ini seperti perumpamaan orang yang menuangkan wadah yang tadi agar dia masih mendapatkan sisa tadi. Ya. Kemudian wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Kalau tadi dia bercerita tentang dunia yang akan berakhir dan bahkan dia sudah tersisa sedikit, sekarang dia mengabarkan bahwa kalian wahai jamaah semua, ini khutbah, ya, akan berpindah dari dunia yang tadi yang tersisa sedikit itu ke darin la zawala laha, ke negeri yang tidak akan berakhir, ya, ke negeri yang tidak ada zawalnya, tidak ada habisnya, ya, negeri yang abadi. Kemudian fantaqilu bi khairi ma bihadratikum, maka pindahlah kalian dengan apa-apa yang terbaik dari yang kalian hadirkan. Ya, maksudnya perbekalan yang terbaik untuk pindah ke negeri yang abadi. Ya. Bawalah bekal yang terbaik. Fantaqilu bi khairi ma bihadratikum. Ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bersiap sedialah karena sesungguhnya yang terbaik dari persediaan adalah takwa. Ya. Ini yang diingatkan oleh Utbah radhiyallahu anhu di sini. Bersiap sedialah kalian untuk menuju tempat yang abadi dengan persiapan yang terbaik. Bi khairi ma bihadratikum. Lalu dia mulai bercerita tentang neraka. Kemudian nanti tentang surga. Dan ini melembut hati orang-orang yang beriman. Sesuai dengan kitab sekarang ini, zuhud terhadap dunia dan pelembut-pelembut jiwa. Kata beliau, فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا. Bila mana ini dibawakan, dimaksud adalah hadis Nabi, maka ini maksudnya adalah hadis Nabi. فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا. Karena sesungguhnya telah disampaikan, disebutkan kepada kami, maksudnya Nabi yang menyampaikan. Ya. أَنَّ الْحَجَرَ, bahwa sebuah batu, يُلْقَى فِي مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمْ, dijatuhkan dari permukaan jahannam, dari pinggir neraka jahannam, dijatuhkan batu, fayahwi fiha, maka batu itu pun turun ke bawah, sab'ina aman, dalam masa 70 tahun, la yudriku laha qa'ra, selama itu dia belum sampai ke dasarnya. Dalam atau dangkal? Dalam 70 tahun, ya. Dicampakkan batu dari permukaan neraka sampai 70 tahun berlalu, dia juga belum sampai ke dasarnya. Di dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, terdengar suatu ketika suara yang menggelegar, suara benda jatuh. Ya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, Malaikat Jibril, suara apa itu? Malaikat Jibril mengatakan itulah suara batu yang sampai ke dasar neraka jahannam yang 70 tahun sebelumnya dijatuhkan, ya, dari permukaannya, dan sekaranglah sampainya dia ke dasar neraka. Sekaranglah sampainya batu itu ke dasar neraka. Menunjukkan betapa dalamnya neraka, di samping betapa luasnya neraka. Tetapi kata Utbah, وَوَاللَّهِ لَتُمْلَأَنْ, dan demi Allah neraka yang sedalam itu nanti penuh. Tidakkah ini menakutkan? Ya. Neraka yang sedalam itu nanti penuh isinya. Ya. Penuh isinya. Afa'ajibtum? Apakah kalian heran bahwa neraka yang sedalam itu akan penuh nantinya? Afa'ajibtum? Apakah kalian heran? Ini tidak butuh jawaban. Mungkin kita juga akan heran. Tetapi memang itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi neraka jahannam. Dan ini terhib. Ini menyampaikan kabar takut. Kemudian kata beliau, walaqad dzukira lana, dan juga disampaikan kepada kami, annama baina misra'aini min masari'il jannah. Misra' apa pintu? Bagian dua pintu. Jadi ini pintu, kemudian yang sebelah sini dengan sini namanya misra'. Ya. Antara sini dengan sini namanya misra'. Duanya misra'an. Antara sisi pintu dengan sisi berikutnya itu jaraknya masiratu arba'ina sana. Jarak perjalanan 40 tahun. Luas, besar, gerbang surga. Ya. Luas dan sangat besar gerbang surga. Namun kata Utbah, wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadhidun min az-ziham. Akan tiba harinya nanti pintu yang selebar itu padat dan berdesak-desakan orang di dalamnya melewatinya. Menunjukkan sebagaimana neraka yang tadi akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang juga orang-orang yang masuk surga berdesak-desakan di pintu yang seluas itu. Ini harapan terhib. Ya, terhib. Kemudian, dan sebelum kita lupa, beginilah bentuk khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khutbah, makanya Nabi ketika khutbah Jumat, ala sautuh. Suaranya menggelegar. Lantang. Ya. Ihmarrat wajhu. Ihmarra wajhu. Dengan wajah yang serius. Dan biasanya isinya adalah seperti ini, antara kabar gembira dan kabar takut. Makanya ada di antara isi khutbah Nabi surat Qaf. Surat Qaf. Ya. Ketika di antara isinya adalah tentang surga dan neraka. Sampai-sampai neraka jahannam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid?" Ya. Ini di dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isi khutbahnya surat Qaf, membacakan surat Qaf. Makanya salah seorang sahabat wanita menegaskan bahwa saya menghafal surat Qaf itu dari suara Nabi ketika dia membacakannya di khutbah Jumat radhiyallahu ta'ala anha. Jadi di sini setelah menceritakan tentang neraka jahannam, kemudian tentang surga yang pintunya luas tetapi nanti akan tiba waktunya orang-orang berdesak-desakan penuh melewatinya untuk masuk surga, ada harapan kita untuk menjadi orang-orang yang berdesak-desakan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bercerita tentang surga, neraka dan surga, beliau menyampaikan dalam khutbahnya, walaqad ra'aitu nisa bi'asab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku seakan-akan masih melihat saya bersama 7 orang ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang ketujuhnya. Ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Ini persis dengan pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqas yang lalu radhiyallahu ta'ala an. Kami ketika itu bersama Nabi tidak dapat makanan. Tidak ada makanan. Ya. Kecuali daun kayu. Bukan lalapnya, tapi daun kayu. Daun-daun pohon yang ada, yang mungkin itu yang paling lunak yang nampak. Itu yang paling lunak yang didapatkan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita juga suatu malam yang gelap dia buang air, ya, atau berjalan untuk mencari-cari yang bisa dimakan, terinjak olehnya sesuatu yang lembut, ya. Saking laparnya ia makan, tidak tahu sampai hari ini saya tidak tahu apa benda yang saya makan itu, ya. Karena kelaparan berjalan, ini ada lembut ini, kan yang keras tidak bisa dimakan, cari-cari yang lembut, makanya daun yang paling lembut yang didapatkan yang mereka makan. Ketika berjalan ada yang terasa yang lembut, karena rasa-rasanya enak, mudah dikunyah, dimakannya. Dan bercerita sampai hari ini, maksudnya ketika dia jadi gubernur, sampai hari ini saya tidak tahu apa yang saya makan itu. Yang penting perut disumbat. Ya. Dan ada lagi yang bercerita, di malam hari dia buang air dan terasa air seninya itu menyentuh sesuatu yang keras, mantul dia, bukan ke tanah. Dipegang-pegangnya, ini apa? Ketika dilihat ternyata dia kulit yang sudah kering, kulit hewan yang sudah kering. Karena tidak ada makanan mereka sangat lapar, kulit yang sudah dikenai oleh air kencing tadi dibersihkan sebersih-bersihnya. Ya, lalu mereka tumbuk jadi tepung dan dimakan. Belum lagi daun-daun kayu yang diceritakan tadi oleh Sa'an, oleh Utbah di sini. Dan Sa'an bercerita kemarin, sampai-sampai ketika BAB, itu BAB-nya bukan bentuknya kotoran biasa manusia, tapi seperti kotoran hewan, seperti kotoran kambing yang makan daun. Ya. Dan di sini Utbah bercerita, kami makan daun-daun kayu, hatta qarihat ashdaquna. Sampai-sampai luka-luka, bukan daun yang hijau dan pucuk daunnya, bukan pucuk, tetapi dia daun yang keras, sehingga ketika dikunyah dia melukai tenggorokan, kerongkongan. Ya, qarihat asdaquna. Ini tentang makanan. Kemudian tentang pakaian. Kalau makanan saja tidak ada, mana, apalagi pakaian. Ya. Pakaian tidak terlalu butuh. Ya. Kata beliau, faltaqat tu burdatan. Saya menemukan sehelai pakaian panjang, burda, kain panjang. Ya. Fasakok tuha, karena tidak punya pakaian lain dan saya ingin tetap berbagi, maka saya potong dua kain tersebut, baini wa baina Sa'd bin Malikin, antara saya dengan Sa'd bin Malik. Sa'd bin Malik, Sa'd bin Abi Waqqas. Ya. Fattazartu bi nisfiha wa tazara Sa'd bin nisfiha. Nisfaha. Saya jadikan sarung untuk mengelilitkan ke bagian bawah badan, begitu juga Sa'd. Itulah pakaian yang didapatkan. Berbahagia mereka dapat pakaian hanya untuk separuh badan. Ya. Kemudian hari ini kata beliau, fama asbahal yauma, dan tidaklah hari ini di antara kami berdua minna ahadun illa asbaha amiran ala misri minal amsar, kecuali telah menjadi seorang gubernur, ya, mengurusi sebuah atau kota atau negeri yang besar, yaitu beliau Basra, sementara Sa'an bin Abi Waqqas Kufah, dalam hadis yang telah kita pelajari. Kemudian beliau mengatakan, wa inni a'udzu billah, dan saya meminta perlindungan dengan Allah atau berlindung dengan Allah, an akuna fi nafsi kabiran, untuk menjadi tampak besar di mata saya, wa indallahi saghiran, sementara di mata Allah, di sisi Allah kecil, kerdil. Dia berlindung kepada Allah dari kesombongan. Ya, orang yang sombong merasa besar, sementara di mata Allah kerdil. Allah membenci kesombongan. Dan bahkan Nabi mengancam orang yang sombong, walau sedikit kesombongan dalam hatinya, untuk tidak masuk neraka. Untuk tidak masuk surga. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat satu zarrah dari kesombongan. Ancaman dari Nabi. Makanya di antara yang menjadi penyebab kesombongan adalah kekuasaan. Menjadi faktor kesombongan seperti yang ditegaskan oleh Utbah di sini adalah kekuasaan. Seseorang bila sudah punya kekuasaan, maka akan mudah dijangkiti oleh sifat sombong. Merasa di atas dan semua di bawah. Semua orang di bawah. Maka dia berlindung kepada Allah. Bagi sebagian kita yang memiliki jabatan sekarang, sering-sering memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Utbah. A'udzu billahi min an akuna kabiran fi nafsi saghiran indallah wa indallahi saghira. Kemudian wa innaha lam takun nubuwwatun, ini pembahasan yang lain. Illa tanaqattu wa innaha lam takun nubuwwatun qattu illa tanasakha. Tidak ada satu kenabian pun kecuali akan beralih, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tidak akan selamanya masa kenabian sampai akhir masa. Datang masa kenabian kemudian berpindah, bertukar ke masa yang lain. Dan setelahnya biasanya ditutup dengan kekuasaan, kerajaan. Ya. Makanya masa Nabi SAW, masa kenabian, kemudian nanti ada khilafatun nubuwah, kekhilafahan yang bercahaya dengan cahaya kenabian, dengan di bawah tuntunan Nabi SAW. Kemudian nanti bertukar lagi menjadi kekuasaan-kekuasaan. Makanya setelah khilafah muncul kekuasaan, mulai dari dinasti Bani Umayyah, kemudian tumbang dinasti Bani Umayyah, masuk dinasti Bani Abbas, dan seterusnya sampai nanti menjadi dual mamalik, kekuasaan-kekuasaan dan kerajaan-kerajaan kecil. Terus seperti itu. Yang diingatkan oleh Utbah di sini adalah kalau kalian nanti berjumpa dengan kekuasaan-kekuasaan di masa kalian, kalian akan mendapatkan berita tentang keadaan di waktu itu. Wasatujarrabunal umara, dan kalian akan berhadapan pula dengan gubernur-gubernur yang lain. Sekarang kalian berhadapan dengan saya sebagai gubernur, dan itulah kenyataan hidup saya. Ya, itulah kenyataan. Dari awal kami memeluk agama Islam bersama Nabi, isinya kesusahan, kesulitan, kesempitan hidup, kekurangan, ujian dan cobaan. Dan sekarang saya jadi gubernur, tentu berbeda-beda sikap kalian terhadap saya, sebagaimana Sa'ad bin Waqqas di Kufa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebagian mereka selalu menghujatnya, mengadakan kedustaan tentang dirinya, sampai-sampai dia mendoakan seperti yang telah kita dengarkan doa Sa'ad untuk dia, orang yang berdusta terhadapnya. Ya. Wa tujarrabunal umara, kalian akan berhadapan dengan amir-amir yang lain setelah kami. Persiapkan diri, ya, untuk tetap berada di atas tuntunan, untuk berpegang kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir dari khutbahnya. Kemudian riwayat berikutnya nomor mungkin hadza al-faqra ula min hadza al-hadis ka qawli Ali bin Abi Thalib إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد perkataan Utbah di awal, ya, إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِسُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ, senada dengan ungkapan Ali bin Abi Talib sebelumnya. Ali telah mengungkapkan kata-kata ini sebelum Utbah. Dia mengatakan dalam hadisnya masyhur, dikeluarkan oleh sebagian pengumpul hadis seperti Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, Ali mengatakan irtahalatid dunya mudbirah wartahalatid dun wa wartahalatil akhirati muqbilah walikullin minhuma banun fakunu min abnail akhirah fa innal yawma amalun bila jaza wala jaza wa ghadan jazaun wala amal. Ya, kata Ali, sesungguhnya dunia semakin hari akan semakin pergi menjauh, sementara akhirat semakin hari semakin datang mendekat. Itulah kenyataan kita sekarang ini. Dunia semakin hari semakin menjauh dari kita. akhirat semakin dari semakin mendekat ke hadapan kita. Dunia dan akhirat kedua-duanya memiliki pengikut, memiliki hamba, memiliki keturunan. Hamba-hamba dunia dan hamba-hamba akhirat. Bila benar ungkapan ini, maka kata Ali, jadilah kalian orang-orang yang menjadi anak dari akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Sepertinya juga yang ditegaskan oleh Utbah di sini, fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Berpindahlah kalian dengan sebaik-baik yang kalian miliki. Ya, dengan amalan yang terbaik. Dan seperti yang diwasiatkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, jadi sesuai dengan ungkapan Ali bin Abi Talib, perkataan Utbah di awal tadi. وأيضاً وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها هذا كقول الله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Kata-kata فإنكم ستنتقلون atau منتقلون إلى دار لا زوال لها, kalian akan berpindah ke negeri yang tidak akan ada akhirnya, ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya qaumi, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata, wahai kaumku, ini di masa mu'minu ali fir'aun, hakada mu'min ali fir'aun yang mengingatkan kaumnya, innama hadhil hayatud dunya mata, kehidupan dunia ini hanya umpama perhiasan. Lihatlah perhiasan yang dipakai, apakah abadi? Tidak. Dari awal anak wanita kita, kita pakaikan anting-anting. Apakah anting-anting yang sama akan bersamanya nanti sampai tua? Tidak, dia akan berubah. Ketika telinganya semakin besar, anting-antingnya pun diperbesar. Begitulah keberadaan perhiasan bersama pemiliknya. Tidak lama. Ada perhiasan yang ketika keluar saja dipakai oleh wanita, kemudian pulang dicopot lagi. Ya, dicopot lagi. Nah, seperti itulah perumpamaan kehidupan dunia, menipu. Ya. Lalu wa innad daral akhirata la hiya darul qarar. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang abadi. Nah, senada ungkapan Utbah tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang isi khutbahnya, materinya itu memang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aziman. Di kitab itu? Saghiran. Aziman. Sebentar. Aziman. Fi nafsi aziman. Di situ? Ya, maknanya sama. Ya. Kabiran sama dengan aziman, cuma lafaz hadisnya aziman. Ya. Saya berlindung dengan Allah untuk menjadi orang yang melihat dirinya besar, sementara di mata Allah kecil. Ya. Di mata Allah kecil. Ya, ini menunjukkan ketawaduan dan sikap yang harus diambil oleh seorang pemimpin, yang dicontoh, diteladani oleh seorang pemimpin, jangan sampai kepemimpinannya membuat dia merasa besar. Ya, kalau di mata manusia nampak besar, belum tentu di mata Allah besar. Jadi berupayalah untuk besar di mata Allah, aziman di mata Allah, meskipun terkadang di mata manusia kerdilnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 7389. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Ishaq ibn Umar ibn Saliyat قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية قال خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة فذكر نحو حديث شيبان. حديث yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ini yang tadi saya ragu-ragu ya. Khalid bin Umair ini di sini dikatakan waqad adrakal jahiliyah. Ya. Waqad adrakal jahiliyah. Berarti dia sudah tua di masa itu. Khalid bin Umair ini berjumpa dengan masa jahiliyah. Tapi dia bukan sahabat. Ketika saya teliti tadi, lihat tadi, dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat Nabi. Memang ada di antara mereka yang dari generasi tabi'in ini yang usianya mungkin tua, tetap dan dia malah mendapatkan masa kenabian, cuma tidak masuk Islam ketika itu. Kalau yang masuk Islam itu Mukhadram namanya, Mukhadram. Dia masuk Islam tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya, seperti Uwais al-Qarni, Uwais bin Amir al-Qarni radhiyallahu rahimahullahu taala. Dia masuk Islam cuma tidak berjumpa dengan Nabi. Sementara beliau ini Khalid bin Umair adrakal jahiliyah, berjumpa dengan masa jahiliyah, dan bisa jadi setelah itu dia masuk Islam. Ya. Dan dia yang menyampaikan khutbah khutbahnya Utbah bin Ghazwan. Qala khataba Utbah bin Ghazwan wa kana amiran al-Basrah. Ini tambahannya. Ketika itu dia sedang atau dalam posisi sebagai gubernur Basrah. Basrah di Irak. Fadzakara nahwa hadis Syaiban, dan isinya sama dengan hadis sebelumnya. Terus hadis berikutnya 7390. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala قال حدثنا وقيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. Dibawakan kembali pernyataan Utbah bin Ghazwan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain. Di sini ditegaskan tentang keadaan mereka bersama Nabi di awal-awal Islam, tidak dapat makanan, tidak ada makanan kecuali ini persis dengan ungkapan Sa'ad bin Abi Waqqas, waraqul hublah. Ya, hublah tumbuh-tumbuhan liar, bukan di kebunnya. Jadi tumbuhan liar, dan liarnya pun bukan di tempat yang subur, di padang pasir. Sudah jelas ya, daunnya daun yang sesuai dengan keadaan. Ketika itu tentu daunnya daun, walaupun hijau warnanya keras. Ya. Itu yang mereka makan sampai-sampai kerongkongan mereka luka-luka. Luka-luka. Ini masih riwayat khutbahnya Utbah ibn Ghazwan. Selanjutnya 7391. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفاخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فاخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. Ini juga di antara hadis-hadis yang fungsinya melembutkan hati. Melembutkan hati, membuat kita di dunia ini semakin mendapatkan sifat zuhud yang hakiki. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadisnya, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Dausi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qalu ya Rasulullah." Ya. Hal nara rabbana yaumal qiyamah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah kita nanti di hari kiamat melihat Allah?" Ya. Apakah kita nanti di hari kiamat melihat Allah? Qal, kata Nabi menjawab, "Hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin?" Apakah kalian akan susah atau berdesak-desakan atau kesulitan melihat matahari di siang hari yang tidak terhalangi oleh awan? Apa jawabannya? Qalula, ya, kami tidak akan sulit, tidak akan berebut-rebut atau tidak akan susah melihat matahari di waktu tersebut. Langit cerah waktu siang, ya, waktu siang langit cerah, tidak ada awan. Susahkah kita melihat matahari? Jawabannya pasti tidak. Kemudian, fahal tudharruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laysa fi sahabah? Apakah kalian akan kesusahan atau kesulitan atau berebutan, ya, melihat bulan purnama atau bulan di malam purnama yang tidak terhalangi oleh awan? Jawabannya sama, kata para sahabat, la. Kata para sahabat, tidak. Qala, fawalladhi nafsi biyadih. Perhatikan ini yang hakikat dari jawaban pertanyaan tadi. Fawalladhi nafsi biyadih, la tudarruna fi ru'yati rabbikum. Maka demi zat yang jiwaku di tangannya, Nabi bersumpah dengan Allah, la tudharruna fi ru'yati rabbikum, kalian tidak akan susah, tidak akan sulit, tidak akan berebut-rebut melihat Tuhan kalian. Jadi jawaban ini menetapkan apa? Menetapkan ru'yah, menetapkan melihat. Kalau pertanyaannya apa? Apakah kita melihat Allah nanti? Jawaban Nabi, kalian tidak akan susah, tidak akan sulit, tidak akan berebut-rebut melihat Tuhan kalian. Berarti melihat, ya. Jelas dari Nabi SAW. Sementara masih ada saja yang menolaknya. Masih ada kaum muslimin yang menolak bahwa tidak mungkin Allah dilihat. Diambilnya dalil dari Al-Quran yang pemahamannya masih mengambang, masih bisa diarahkan ke sana ke sini. Padahal walaupun seperti itu, tetap juga menunjukkan bahwa Allah dilihat. Ya, ketika Nabi Musa minta di dunia ini untuk melihat Allah, apa kata Allah? Lan tarani, engkau tidak akan mungkin melihat saya. Ini yang dijadikan landasan oleh mereka bahwa Allah tidak mungkin dilihat. Sementara pertanyaannya di akhirat. Ya, di akhirat. Apakah mungkin kita melihat Allah? Jawaban Nabi, kalian tidak akan susah-susah, tidak akan sulit-sulit melihat Rabb kalian. Ya. Illa kama tudharruna fi ru'yati ahadihima, kecuali seperti halnya kalian tidak sulit dan tidak susah melihat matahari di siang bolong, tidak ada awan yang menghalangi, bulan di malam purnama yang terang, tidak ada awan yang menghalangi, seperti itu pula lah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipersamakan bukan Allah dengan bulan. Apa yang dipersamakan oleh Nabi? cara melihat. Jadi sebagian orang juga mengoreksi hadis ini. Mengatakan bahwa Allah sama dengan bulan. Hadis ini tasbih, menyamakan Allah dengan matahari dan bulan. Padahal yang dipersamakan Nabi adalah cara melihatnya. Sebagaimana mudahnya, lantangnya melihat matahari di siang, di waktu siang tidak ada awan, langit cerah, melihat bulan di malam purnama tidak ada awan, seterang-terangnya. Seperti itulah kalian nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang dipersamakan dengan dua makhluknya tersebut. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi pertanyaannya, kemudian Nabi melanjutkan bagaimana nanti perjumpaan seorang hamba dengan Allah. Ya. Qala fayalqa. Jadi ini faedah kita ambil bahwa terkadang jawaban lebih luas daripada pertanyaan. Ini untuk menambahkan faedah. Ketika diberi jawaban, sebenarnya di pangkal jawaban sudah selesai, ya, sesuai dengan pertanyaan. Tetapi terkadang yang menjawab menambahkan untuk menambahkan maslahat dan faedah, manfaat. Nah, di sini Nabi menambahkan, qala fayalqal abda, maka Allah berjumpa dengan hamba. Ya, di akhirat nanti Allah berjumpa dengan hamba, fayaqul ayful. Dan Allah mengatakan, wahai fulan. Ayful itu, ainya wahai, ya. Ful itu singkatan dari fulan. Ya. Singkatan dari fulan, ayful. Ya. Alam ukrimka. Bukankah, atau tidakkah saya memuliakanmu? Wa usawwidka. Dan menjadikan engkau pemimpin, sayyid. Ya. Wa uzawwijka. Perhatikan, menikah salah satu nikmat yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saya telah memudahkan kamu untuk untuk menikah atau untuk melakukan perkawinan? Ya, untuk menikah. Wa usakhir lakal khayla wal ibila. Dan saya telah taklukkan kepadamu kuda dan unta. Ini mewakili semua apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia dari kendaraan, dari hewan-hewan yang dimakan. Itu dikerahkan oleh Allah untuk manusia semuanya, untuk melayani kehidupan manusia. Wa adzarka tar'asu wa tarba, dan saya biarkan kamu memimpin, berkuasa dan mengambil manfaat dari kekuasaan. Terbak di sini, ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Bila mana seseorang itu menjabat sebuah jabatan, pemimpin suku misalnya kabilah, maka dia mendapatkan seperempat dari hasil sukunya. Ini yang diingatkan oleh Allah. Begitu juga yang didapatkan oleh para pemimpin-pemimpin, ya, para penguasa-penguasa dari lantaran kekuasaannya, itu diingatkan oleh Allah. Alam azarka tar'as wa tarba, bukankah saya biarkan kamu dahulu di dunia berkuasa, saya mudahkan engkau mencapai kekuasaan dan engkau dapatkan manfaat dari kekuasaanmu. Apa jawaban hamba ini? Fayaqulu bala. Ya. Maka sang hamba menjawab, benar. Qala fayaqul afadhananta anta mulaqi, apakah dahulu ketika itu engkau yakin akan berjumpa dengan saya? Zonant, ini artinya yakin. Ya. Apakah kamu dulu meyakini bahwa engkau akan berjumpa dengan saya? Fayaqululah. Kata hamba ini tidak. Ya. Kata hamba ini tidak. Kemudian kata Allah menjawab, fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Maka saya sekarang melupakanmu sebagaimana dahulu engkau melupakanku. Ya. Melupakan, tidak percaya bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, maka di hari itu Allah juga akan mencampakkannya, meninggalkannya, membiarkannya seperti dia dahulu membiarkan Allah, tidak mempedulikan Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Summa yalqa tsani, kemudian Allah berjumpa dengan yang kedua, ya. Fayaqulu ayful alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa adharka tar'asu wa tarba. Fayaqulu bala ay rabb. Fayaqulu afadhananta annaka mulaqi. Fayaqulu la. Fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Orang kedua sama. Diingatkan oleh Allah nikmat-nikmatnya, kemudian dia mengakui, kemudian ditanya, engkau yakin akan berjumpa hari ini dengan saya? Ternyata dia menjawab tidak. Maka Allah katakan, saya lupakan kamu sekarang ini sebagaimana engkau dahulu tidak mempedulikanku. Summa yaqath thalith, ini orang yang ketiga. Ya. Fayaqulu lahu mithla dhalik. Ditanya oleh Allah seperti pertanyaan sebelumnya. Fayaqulu, ini jawaban orang yang ketiga. Ya Rabb, ya Rabbku, amantu bika, saya mengimanimu. Wabi kitabika, mengimani kitabmu. Wabi rusulika, mengimani nabi-nabimu, rasul-rasulmu. Wasallaitu, saya salat. Wasumtu, saya puasa. Watasaddaqtu, dan saya pun bersedekah. Ini pengakuannya. Kemudian, wayusni bikhairi ma mastata, bikhairin mastata. Dan dia memuji-muji dengan kebaikan semampunya. Bahwa saya telah lakukan ini, pokoknya amalan-amalan yang baik semuanya yang dia kabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya. Fayaqul, kata Allah, ha huna idzan. Nah, dari sinilah ya. Apa? Di sinilah jadinya. Maksudnya akan memulai sesuatu yang baru. Ha, di sinilah idzan jadinya. Qal, tsumma yuqalu lahu. Kemudian dikatakan kepada orang ini, al-ana nab'atsu syahidana 'alaik. Sekarang kami akan munculkan kepadamu saksi kami. Jadi kan pengakuannya saja. Nah, sekarang Allah memulai dengan periode, kalau yang tadi kan menjawab dengan jujur, tidak berjumpa, tidak yakin dengan perjumpaan dengan Allah, kemudian Allah putuskan dan tidak pedulikan. Yang ketiga ini mengaku berbuat beriman, kemudian mengaku beramal, puasa, sholat, sedekah, apapun juga diakui. Kemudian di sinilah dilakukan cara yang baru, yaitu apa? Menghadirkan saksi. Wa yatafakkaru fi nafsi. Orang ini berpikir, ya, man alladhi yashhadu alayhi? Siapa yang menjadi saksi untuk saya? Kata hamba yang ketiga ini. Fayukhtamu ala fih, ternyata dikunci mulutnya. Ya, itu yang diingatkan oleh Allah di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jadi jamak dari afwah fahun di sini. Ala fih, dikuncilah mulutnya. Wa yuqalu lifakhidhihi wa idham wa lahmihi wa idhami. Kemudian disampaikan ke pahanya, kemudian dagingnya, kemudian tulang-tulangnya. Intiqi. Berbicaralah kalian. Mulutnya dikunci, pahanya, dagingnya, tulang-tulangnya diperintah untuk berbicara. Fatantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa idhamuhu bi amali. Maka pahanya, dagingnya, tulangnya berbicara tentang amalan orang tadi. Ya. Wa dzalika liyu'dzira min nafsihi. Itu semua agar dia diberi alasan untuk dirinya, dari dirinya. Jadi bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi diminta persaksian anggota badannya yang berbuat. Agar orang yang mengaku tadi jelas apa yang diakuinya, dusta atau benar. Ya. Orang yang ternyata yang tadi mengaku beriman dengan Allah, dengan kitab Allah, dengan Rasul Allah, salat, puasa, sedekah, ternyata orang munafik. Wadzalikal munafiqu. Memang dia salat. Di dunia memang dia mengaku beriman. dia mengaku beriman kepada Rasul, mengaku beriman kepada Allah, dia sholat, dia puasa, ternyata dia munafik. Ya. Wadzalikal munafik, wadzalikal ladzi yaskhatullahu alaih. Itulah orang yang dimurkai oleh Allah atasnya. Yang mengaku di hadapan, bagaimana mereka di dunia berdusta, di hadapan Allah mereka juga berupaya untuk berdusta, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mereka dustakan. Allah Subhanahu wa taala kunci mulut-mulut mereka yang biasa berdusta, berkilat dan bersilat lidah. Allah jadikan saksi-saksinya anggota tubuhnya. Ya, anggota tubuhnya. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Agar kita introspeksi, kita luruskan semua ketaatan kita. Apakah untuk menjadi bekal kita nanti ketika berhadapan dengan Allah, atau hanya sekedar untuk menjawab jawaban pertanyaan yang nanti akan dibungkam mulut kita, lalu yang bersaksi bahwa itu hanya sekedar amalan di zahirnya saja. Nah, ini yang perlu kita jadikan sebagai catatan penting, menjadi sesuatu yang mesti kita upayakan dari sekarang, meluruskannya. Jangan kerja kita di dunia bagaimana kita nampak beribadah, tetapi kita tidak ingin dengan ibadah tersebut selamat di akhirat kelak, ya. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis 7391, insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.